الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين أما بعد Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat untuk beribadah kepada Allah. Juga nikmat keimanan yang ada di dalam hati kita sehingga mendorong kita untuk bisa berkumpul ya, bersama-sama untuk mengkaji Al-Qur'an. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya. Syafaat itu artinya penolong. Yang disebut sahabat Al-Quran artinya adalah orang-orang yang senantiasa setia dengan Al-Quran karena dia punya rasa cinta ya, sehingga tidak ada rasa bosan setiap hari bersama dengan Al-Quran, membacanya, mengkajinya, merenungkan isinya ya, dan juga hidupnya selalu mengamalkan Al-Quran ya, keseluruhan hidupnya itu adalah mengamalkan Al-Quran. Itu adalah sahabat. Jadi Rasulullah menyebutnya sahabat-sahabat Al-Quran. Para jemaah sekalian, kita sampai di masih di surat An-Najiyat. Ya, sekarang kita akan membahas dari ayat 28 sampai ayat 33. Jadi apa yang kita baca tadi itu kita bisa membayangkan ya bahwa ayat-ayat itu turun langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33 ini bisa kita beri judul penciptaan alam semesta itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi sebelumnya itu membahas kisah Fir'aun yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya adalah manusia yang paling sombong. Manusia yang paling sombong di muka bumi adalah Fir'aun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menumbangkan kesombongannya. Lalu kemudian ayat ini beralih kepada pesan yang ditujukan secara langsung kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ya, khususnya pada saat di zaman Rasulullah SAW, yaitu orang-orang kafir Quraisy, Allah langsung menyebut a'antum. Ya, a itu artinya apakah ya? A itu adalah untuk pertanyaan ya, artinya apakah? Antum kalian. Kalau secara asal antum itu bisa maknanya kalian laki-laki. Ya, tetapi bisa digunakan secara umum termasuk juga orang-orang perempuan. Ya, jadi antum, apakah kalian, kalian orang-orang kafir yang tidak beriman? Ya, pada awalnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Ya, tetapi maknanya juga bisa berlaku untuk semua orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang kafir, "Apakah kalian orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya ya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir, hari kebangkitan, asyaddu." Asyaddu itu lebih hebat. Ya, dari kata syadid, kalau syadid itu keras ya, hebat ya. Kalau asyaddu berarti lebih hebat. Khalqan, penciptaannya, amis sama'u ataukah langit. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk berpikir. Ya, kalian ini manusia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah, bersikap sombong. Apakah memang penciptaan kalian ini, manusia ini lebih besar daripada langit yang Allah ciptakan? Jadi kita disuruh untuk melihat langit. Ya, kenapa yang pertama ini disuruh lihat langit? Karena ya gampang, tinggal nengok aja ke atas langsung, bisa langsung kelihatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti yang paling gampang. Yang paling gampang untuk dilihat, tinggal diangkat aja ke langit, ke atas langit. Ya, langit yang begitu besar, yang begitu luas. Ya, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, nanti setelah langit ini bumi. Alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tapi semuanya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang besar itu, langit yang besar itu, ya dia taat ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia, makhluk yang tidak hebat, tidak lebih hebat daripada langit, kok berani-beraninya menentang kepada Allah? Ya, kok berani-beraninya durhaka kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah? Ya, padahal manusia itu sangat kecil sekali kalau kita lihat, kita bandingkan Pak, ya, postur tubuh kita dengan pohon gitu ya, itu kan jauh lebih besar, jauh lebih tinggi pohon dibanding kita. Ya, belum di sini Allah membandingkannya dengan langit, berapa kali lipat Pak jauhnya, besarnya antara seorang manusia dengan langit. Ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya langit itu. Ya, dia adalah penciptaan yang hebat, banaha ya, yang dia telah membangunnya. Allah menyebutnya membangun Pak. Jadi satu bangunan. Kenapa? Karena langit ini adalah bangunan yang kokoh. Ya, bahkan Allah menyebutkan di ayat lain, Allah membangun langit ini tanpa tiang ya, seperti yang kalian lihat, biduni amadin tarawunah, tanpa tiang yang kalian lihat. Kita tidak pernah menemukan di mana tiangnya langit sehingga berdiri tegak kokoh itu. Tidak runtuh. Ya, mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Ya, jadi ini adalah mengajak kita untuk merenungkan alam semesta. Dan ini juga merupakan metode Al-Qur'an ya, bagaimana menanamkan keimanan. Ya, mengajarkan kita keimanan kepada Allah, cara ya yang paling, yang juga banyak di dalam Al-Qur'an ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan merenungkan alam semesta ini. Melalui alam semesta kita bisa mengenal Allah melalui penciptaan alam semesta. Ya, karena ini adalah bukti yang paling nyata yang bisa dilihat oleh manusia. Bahkan tidak perlu sampai kepada orang yang tinggi ilmunya, sampai profesor banyak melakukan penelitian dan sebagainya. Orang-orang awam sekalipun, misalnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang Arab yang tinggal di pegunungan, Arab gunung di pelosok gitu ya. Ya, yang tidak punya keilmuan tinggi. Ya, dia mengatakan begini. Dengan logika yang sangat sederhana, unta saja, ya, karena sehari-harinya dengan unta, ya, kalau di padang pasir itu ada telapak kaki unta, ya, bekas berjalan gitu ya, untanya nggak ada, tapi ada telapak kaki unta, lalu ada kotoran-kotoran unta, ya, kata orang Arab gunung itu menunjukkan adanya unta yang lewat. Walaupun dia tidak melihat secara langsung unta itu. Jadi ada jejak kaki unta dan ada kotoran unta yang jatuh itu menunjukkan ada unta yang lewat. Itu secara logika. Nah, bagaimana dengan jejak-jejak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini? Ya, dengan penciptaan yang luar biasa. Langit dengan segala keindahan, ya, kekokohan dan kemegahannya itu, bumi dan segala isinya, ya, masa itu tidak menunjukkan kepada jejak-jejak kekuasaan Allah. Ini orang Arab gunung saja bisa sampai, Pak, kepada keimanan. Ya, bahwa untuk mengenal Allah, mengetahui adanya Allah itu, ya, tinggal melihat saja ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Ya, kita bisa merasakan bagaimana kekuasaan Allah itu. Ya, walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi bahan renungan, ya, bagi manusia itu agar sampai kepada keimanan. Ya, makanya sangat rugi, ya, jika orang itu banyak meneliti hal-hal, ya, dari kehidupan dunia tapi tidak sampai kepada keimanan. Ya, banyak para ahli-ahli, ya, di dalam bidang sains, ya, di dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi ilmunya itu hanya sampai, ya, terbatas kepada apa yang dihasilkan, ya, dari pemikiran-pemikiran manusia, ya, tapi tidak sampai kepada mengenal Allah, ya. Nah, maka nanti di dalam Al-Qur'an ini banyak ayat-ayat untuk menantang kepada manusia itu. Silakan pikirkan tentang ciptaan Allah. Nanti Allah akan menyebutkannya itu banyak hal, ya, yang sangat rinci yang menantang manusia itu untuk meneliti. Ya, dan telah banyak ayat-ayat Qur'an oleh para ilmuwan itu sudah dibuktikan kebenarannya. Ya, apalagi di zaman ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, ya, dan itu juga menunjukkan bukti, ya, kebenaran ayat-ayat Al-Quran itu. Sudah ribuan ayat, Pak, yang telah dibuktikan di alam semesta ini, ya, termasuk berkaitan dengan langit. Ketika orang meneliti, ya, dengan kemampuan manusia, ya, lalu dikit dia baca Qur'annya, sayangnya, Pak, orang-orang yang melakukan penelitian terhadap alam semesta, ya, mereka tidak baca Qur'an. Kalau mereka baca Qur'an, hasil penelitian mereka itu akan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan, rafa'a samkaha, dia telah meninggikan bangunannya, fasawwaha, ya, lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan gelap malamnya dan dia mengeluarkan sinar mataharinya pada siang hari. Jadi perputaran matahari itu yang membuat pergantian siang dan malam itu harus jadi pemikiran manusia, bagaimana Allah menciptakan perputaran waktu itu. Ya. Nah, ini berkenaan dengan langit, ya, banyak yang telah ditulis oleh para ulama, ya, bagaimana kemujizatan Al-Qur'an ini di dalam membahas tentang langit ini. Kemudian setelah itu bumi, wal arto, ya, dan bumi ba'da dalika, setelah itu dahaha, dia menghamparkannya. Menghamparkan dalam arti bisa ditempati oleh manusia. Bukan berarti datar, Pak, karena nanti banyak ayat Quran yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Banyak ayat Quran yang memberikan isyarat bahwa bumi itu bulat. Ya, walaupun misalnya sebagian orang ada yang menyebut bumi itu datar. Ya. Mungkin dia belum menangkap ya isyarat-isyarat Al-Qur'an itu secara utuh ya, secara menyeluruh. Ya, dan ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan itu. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dia mengeluarkan dari bumi mata airnya dan tumbuh-tumbuhannya, tanamannya. Wal jibal arsaha, dan gunung-gunung, ya, dia mengokohkannya. Mata'an lakum, sebagai kesenangan untuk kalian. Wali an'amikum, dan untuk binatang ternak kalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala apa yang di bumi, ya, tumbuh-tumbuhan itu untuk kalian manusia dan juga untuk binatang ternak. Ya, rumputan. Tentu ada bagian untuk binatang ternak ya dari rumputan itu. Dan nanti binatang ternak itu untuk siapa? Untuk manusia. Jadi semuanya nanti akan kembali kepada manusia juga. Ya. Nah, tentang kajian langit dan bumi ini, misalnya Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, dan ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa dahulu itu langit dan bumi adalah suatu yang satu padu. Ya, itu kan ada di surat Al-Anbiya kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam yaral ladzina kafaru, tidakkah melihat orang-orang kafir itu. Nah, ini sebagai menggugah, Pak, ayat ini untuk menggugah orang-orang kafir agar berpikir. Dan memang teori-teori ini nanti tentang alam semesta juga banyak dilakukan penelitiannya oleh orang-orang kafir, orang-orang barat. Ya, kalau mereka baca ayat ini, ya, setelah mereka melakukan penelitian yang sesuai dengan hasilnya itu, ya, itu sebagai bukti, sebagai hujah akan kebenaran Al-Qur'an. Allah menyebutkan, apakah orang-orang kafir itu tidak melihat annas samawati wal ardh, bahwa langit dan bumi itu kanata rotkon. Ya. Dulu dahulunya antara langit dan bumi itu rotkon, menyatu, Bang. Asalnya menyatu adalah sesuatu yang satu padu. Annas samawati wal ardh kanata rotkon fa fataknahuma. Ya, lalu kami pisahkan keduanya. Nah, ini ada teori dari barat itu, teori Big Bang. Ya, teori Big Bang, ledakan yang sangat besar. Ya. Yang membuat kemudian menjadi berpisah langit dan bumi ini. Ya, itu sesuai. Ya, teori yang mereka lakukan. Lalu dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi alam semesta ini asalnya satu kesatuan, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan pemisahan itu terciptalah ya bumi, ya, dan unsur-unsur semua alam semesta. Ya, termasuk ketika Allah menciptakan bumi lalu kemudian menumbuh wal jibal arsaha, ya, mengokohkan ya gunung-gunungnya. Ya. Tumbuh gunung-gunung itu menjadi meninggi ya di bumi itu, lalu kemudian ditumbuhkan juga tumbuh-tumbuhannya, walaupun pada saat itu belum ditinggali oleh manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah. Jadi ketika semuanya telah tersedia, ya, gunungnya, tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan, Pak, itu lebih senior daripada kita, daripada manusia. Sudah diciptakan lebih dulu. Ya, jadi hewan itu senior kita, Pak. Kita harus hormat kepada hewan. Karena lebih dulu diciptakan oleh Allah. Gitu ya. Jadi terjadi pemisahan. Ya, fafataknahum, maka kami pisahkan antara keduanya. Jadi memang ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara langit dan bumi ini, seperti nanti di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa banaina samaa, ya, yang maknanya itu adalah kami membangun manusia, membangun langit itu. Wa inna, dan sesungguhnya kami la musiun, yang meluaskannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meluaskan alam semesta ini. Jadi sebenarnya yang disebut dengan langit adalah seluruh apa yang ada di atas kita. Seluruhnya, Pak, ada di sana, ada berlapis-lapis, ya, ada 7 lapis, lalu kemudian di sana banyak ya benda-benda langit, itu semuanya masuk ke dalam kategori samawat tadi itu. Termasuk kategori samawat itu. Ya, kalau diteliti ya oleh para ilmuwan itu, ternyata memang benar alam semesta ini mengalami pengembangan dari waktu ke waktu itu, jadi terus berkembang, Pak. Jadi dari awal, dari dulunya menyatu, ketika kemudian pecah, ya, terjadi ledakan yang memisah, maka alam semesta itu terus mengembang. Makanya dari waktu ke waktu oleh para ilmuwan diteliti itu, ternyata terus melebar, alam semesta terus mengalami pengembangan. Ya, dan itu sesuai sebagaimana disebutkan dalam ayat. Ya, wa inna la musiun. Sesungguhnya kami yang meluaskannya, meluaskan alam semesta ini. Ya, dan semua benda alam semesta itu kan berputar. Ya, kullun disebutnya kullun fi falaki yasbahu. Seluruhnya itu yasbahu dari kata sabaha yasbahu, artinya itu berenang. Jadi alam semesta ini ya bagaikan ada di air gitu, semuanya berenang di alam semesta ini, dan semuanya bergerak, ya, tidak diam, karena kehidupannya semuanya bergerak, tidak ada yang diam, ya, bumi bergerak, matahari bergerak. Ya, jadi ketika bumi itu berputar kan, yang kita pelajari ada putaran rotasi, ya, mengelilingi dirinya sendiri, dan ada putaran revolusi yang mengelilingi matahari. Tapi pada saat yang sama matahari itu tidak diam, matahari itu bergerak, Pak. Ya, makanya dalam Al-Qur'an ini, dalam ayat kita banyak kaji tentang bagaimana penciptaan alam semesta ini, kata Allah bahwa matahari itu wasyamsu, kata Allah, wasyamsu, syamsu itu matahari, wasyamsu tajri, itu kan jelas, wasyamsu tajri, dan matahari itu berjalan, bahkan tajri, kata jaro yajri, artinya itu berlari, sering digunakan untuk bermakna berlari, dia bergerak, matahari itu bergerak, tidak diam, wasyamsu tajri, dan matahari ini bergerak, limustaqarrillaha, ya, untuk, nah, para ulama menafsirkan li di situ maknanya ila, ya, ila itu ke artinya menuju, Pak. Menuju mustaqarrin adalah tempat diamnya, tempat akhir matahari itu berhenti, laha bagi matahari. Jadi matahari bergerak, ya, menuju kepada tempat akhir dia. Jadi ketika kalau saya gambarkan, jadi bentuknya itu mengembang, ini tadi yang di awal ya, ledakan itu, dan dia mengembang terus, Pak, alam semesta itu. Nanti ini adalah suatu batas, suatu akhir dari kehidupan, kiamat. Ya, matahari mengelilingi apa? Bumi mengelilingi matahari, matahari juga berputar dan bergerak menuju ke sini terus. Semuanya terbawa. Jadi tidak diam di satu tempat. Jadi berputarnya itu bukan berputar di tempat, tapi berputar sambil bergerak. Ya, berputar sambil bergerak ya, menuju kepada batas akhir tadi. Limustaqarrillah, ketika semuanya sudah sampai di batas akhir satu garis pergerakan dari alam semesta ini, maka selesailah semuanya. Itulah yang dinamakan dengan kiamat. Ya, maka sudah berapa lama ya sejak Allah memisahkan itu yang pertama kali itu sampai saat ini kita posisinya sudah ada di mana? Ya, bahkan ketika diutusnya Rasulullah SAW itu menunjukkan dekatnya kiamat. Artinya alam semesta ini terus bergerak sudah mendekati kepada batas akhirnya. Ya. Nah, ini nanti banyak fakta-fakta ilmiah kalau dikaji. Ya, makanya ini para ilmuwan itu harus mengkaji Al-Qur'an. Ya, karena Qur'an ini adalah sumber daripada ilmu. Semua ilmu pengetahuan itu sumbernya di Qur'an. Ya, makanya harusnya ya anak-anak kita belajar Qur'an itu tidak hanya belajar membaca saja. Ya, kita sampaikan kepada mereka bagaimana Allah menyebut tentang langit, bagaimana Allah menyebut tentang bumi. Ketika mereka bertanya ya kepada kita misalnya tentang langit, kok langit begini? Kita jawab coba dengan ayat-ayat Quran, Pak. Ya, agar tertanam firman Allah itu ke dalam diri mereka, bahwa mereka mendapatkan ilmu itu ternyata langsung dari pencipta mereka. Ya, sehingga ada keimanan, ada perasaan kagum kepada pencipta mereka yang bahwa Allah itu alimun, yang maha tahu atas segala sesuatu. Ketika kita membaca bahwa Allah itu alimun, maha tahu atas segala sesuatu, buktinya apa? Ya di Quran. Di Quran, Quran ini adalah mengandung ilmu terhadap segala sesuatu. Ya. Termasuk tentang alam semesta ini sangat penting sekali. Ya. Makanya kalau umat Islam ingin maju, ketika mereka belajar misalnya ilmu pengetahuan, Pak. Ilmu pengetahuan, coba dimasukkan ayat-ayat Quran. Bahkan sebelum kita menyampaikan tadi ya teori-teori yang dihasilkan oleh manusia, ya kita harus sampaikan ayat dulu, mendahulukan ayat. Ayat dulu, ini ayatnya, lalu kemudian ada hasil dari penelitian manusia, inilah sebagai bukti ya yang sudah diteliti oleh manusia itu dan hasilnya sesuai membenarkan apa yang disebutkan oleh ayat tersebut. Harusnya pendidikan kita itu seperti itu, Pak. Ya, sehingga belajar tentang alam semesta ini akhirnya kembali kepada ayat-ayat Quran. Tumbuhlah iman. Ini adalah faktor yang sangat penting, Pak, di dalam meningkatnya iman seseorang. Ya, cara meningkatkan iman seseorang itu adalah dengan memikirkan alam semesta, lalu kemudian merasakan bahwa merasakan keagungan Allah, kekuasaan Allah. Ternyata betul Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa di alam semesta ini. Sehingga nanti pada akhirnya ilmu pengetahuan itu akan sampai kepada keimanan. Kalau ilmu itu dibimbing dengan keimanan, maka jalannya menjadi benar, Pak. Arahnya menjadi benar dari ilmu pengetahuan itu dan tidak akan sampai kepada yang namanya kesombongan, seperti halnya Fir'aun yang sudah kita bahas itu. Ya, Fir'aun kan bisa membangun piramid, ya. Piramid itu kan dia mengatakan kepada Haman, kepada menterinya, ya Haman ibni li sorhan, wahai Haman, bangunkan untukku suatu istana, suatu bangunan yang tinggi. Ya, untuk apa? Agar aku ya atoliu ila ilahi Musa. Aku lihat mana Tuhannya Musa itu. Jadi ingin naik ya ke langit gitu dengan piramid itu, dia bisa naik ke atas itu untuk melihat mana Tuhannya Musa itu. Gitu. Dia menentang kepada Allah dengan kesombongannya. Jadi kalau ilmu pengetahuan ini ya tidak dibarengi dengan keimanan, ya tidak akhirnya menumbuhkan keimanan, itu akan sampai kepada kesombongan. Maka kita lihat sekarang Ya, ketika ilmu ini ada di tangan orang-orang kafir, orang-orang barat, ya, yang tidak beriman, akhirnya yang terjadi adalah kesombongan, ya, dan berbuah pada kerusakan di alam semesta ini. Ilmu mereka itu dijadikan untuk kepentingan-kepentingan duniawi mereka, gitu ya. Bahkan untuk keserakahan mereka dibuat teknologi-teknologi yang tujuannya adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri, mencelakakan umat selain mereka, gitu ya. Banyak kerusakan, Pak. Makanya harus segera kita ambil, Pak. Harus segera kita kuasai pengetahuan ini. Kalau ada di tangan orang-orang beriman, yang ada adalah kemaslahatan di muka bumi. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa maknanya khalifah? Khalifah itu artinya dia tugasnya untuk memakmurkan bumi ini, mendatangkan kemaslahatan, memperbaiki bumi yang sudah dirusak, sudah rusak. Nah, syaratnya bagaimana? Ilmu pengetahuan yang sebagai syarat memakmurkan bumi ini harus dipegang oleh orang-orang beriman. Kalau dipegang orang-orang kafir, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya, seperti Allah menyebutkan misalnya tentang orang-orang Yahudi di dalam Al-Qur'an. Wa idza tawalla fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Orang Yahudi itu dia berjalan di muka bumi, ya. Dia berusaha untuk apa? Merusak di dalam bumi ini. Ya, apa yang mereka rusak misalnya wa yuhlikal hartha, mereka merusak tanaman, wan nasl dan keturunan. Dan ini terbukti di zaman sekarang. Banyak terjadi kerusakan di tanaman-tanaman kita. Ya, rusak. Ketika mereka ini juga nanti kajiannya tentang ilmu pertanian, bagaimana tanaman-tanaman yang tumbuh dengan benar itu. Ya, salah satunya misalnya dengan kimia itu, Pak. Pupuk kimia itu, ya, jangan dilihat secara jangka pendeknya, Pak. Jangka pendeknya misalnya bisa lebih ini, ya, lebih banyak hasil dan sebagainya, tapi jangka panjang yang harus kita lihat itu bisa merusak tanah, ya, tanah itu menjadi rusak. Itu bisa dilihat di dalam kajian-kajian ilmu pertanian, ya, sehingga yang terjadi tumbuh-tumbuhan, tanaman yang tumbuh itu, ya, tidak alami seperti halnya pertama kali Allah ciptakan. Ya, karena sudah banyak direkayasa. Ya, belum lagi masalah keturunan tadi. Sekarang itu banyak penyakit yang pada zaman sebelumnya itu enggak ada, Pak. Salah satu contoh misalnya, ya, mohon maaf, ya, ada anak-anak lahir dalam keadaan autis. Ya, coba baca sejarah sebelumnya, ada pernah nggak, ya, di zaman-zaman sebelumnya itu penyakit ini? Ya, ini sebenarnya kalau kita teliti, ya, ada usaha mereka, ya, orang-orang kafir itu untuk sengaja merusak keturunan itu, ya, melalui berbagai hal, ya, misalnya apa yang disuntikan gitu kan. Dan makanya harus betul-betul menjaga ketika di dalam sejak dalam kandungan, ya, termasuk juga dalam hal makanan-makanan, ya, makanan itu kan makanan kita banyak diaturnya oleh orang-orang kafir. Harusnya orang-orang muslim itu, ya, menyediakan makanannya sendiri, ya. Kalau paling tidak, kalau makanan kita diurus oleh kita sendiri itu kan kita yakin kehalalannya. Ya, ketika kita motong menyembelih ayam, ya, apakah pakai bismillah atau tidak? Kan gitu, Pak. Kalau yang kita yang urus sendiri, kita meyakini kehalalan. Tapi kalau yang dihasilkan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apakah mereka melakukan syarat-syarat itu penyembelihannya? yang dibuat produk-produk misalnya kayak yang dari daging sapi Pak, kalau saya lihat itu ada videonya. Sapi itu Pak dibunuhnya itu kan ditotok pakai apa itu? Besi itu. Itu kan tidak melalui cara penyembelihan yang benar yang disyariatkan. Ya. Kalau tidak dengan cara penyembelihan yang benar, sapi itu mati, maka statusnya itu dia menjadi bangkai. Tidak halal. Ya, jangan-jangan banyak yang masuk ke dalam perutnya hal-hal yang haram, makanan yang haram. Ya, sehingga nanti sangat besar akibatnya ketika banyak yang haram masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Ya, dan daging yang tumbuh dari yang haram itu kata Rasulullah, dia akan dibakar di api neraka itu. Ya, bahkan nanti juga efeknya doa menjadi tidak dikabulkan. Kemudian juga akan sangat berpengaruh Pak, dari makanan haram itu terhadap pendidikan anak. Anak kita itu nakal luar biasa misalnya. Ya, itu bisa disebabkan oleh sumber makanan yang haram tadi. Ya. Bisa banyak sekali efeknya ini, Pak. Ya, bandel ya, durhaka anak itu nakal. Dan juga misalnya bisa juga sulit misalnya menghafal. Itu salah satu disebabkan ya, oleh makanan yang haram. Banyak sekali efeknya. Ya. Maka kita sebagai orang-orang beriman harus punya rasa tanggung jawab ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempercayakan pengurusan bumi ini, segala hal ini kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Urusi bumi ini dengan benar agar tidak terjadi kerusakan. Ya. Maka kita mulai dengan cara yang merenungkan alam semesta ini. Seperti dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggugah kita. Ya, memikirkan langit, lalu kemudian kamu memikirkan tentang penciptaan bumi ini. Ya. Ustaz. Ya. Kalau tidak dengan cara Islam. Pada saat kita makan dengan baca bismillah bisa diatasi? Ya enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Parah. Kalau kita pergi di luar negeri kan tidak ada acara. Mungkin mayoritas tidak Islam ya. Terus kita enggak makan ya, mati juga. Dicari yang halal, Pak, yang yakin-yakini kehalalannya. Harus berusaha dulu, harus berusaha. Ya. Gitu. Makanya inilah sebagai peluang bahwa orang-orang beriman itu dia punya amanat gitu yang besar, punya tugas yang besar. Ya, jadi orang beriman itu jangan diam, Pak. Dia harus melakukan sesuatu, apa saja yang bisa dia lakukan, termasuk dari menyelamatkan makanannya agar halal. Ya, ketika kita ke restoran, ya, tempat makan, ya kita harus bertanya apakah misalnya ayam gitu, bagaimana penyembelihannya itu? Apa kita yakin atau tidak? Penyembelihannya dilakukan dengan benar. Gitu. Jadi itu penting, Pak. Orang beriman itu selalu yang memperhatikan hal-hal haram ini karena ini sangat berkaitan dengan akhiratnya. Ya, kalau yang disebutkan secara jenis haram secara jenis mungkin bisa jelas, tapi juga banyak yang mengkaburkannya, misalnya tentang babi kan udah jelas haram, tapi kadang-kadang kita nggak tahu babi itu masuk di berbagai makanan tanpa sadar. Kalau kita sudah tahu lalu kita memakannya, ya udah berdosa, ya berdosa. Ya, itu babi yang udah jelas-jelas salah. Lalu yang tadi ya, binatang-binatang yang lain juga nanti akan bisa menjadi haram ketika tidak dengan cara penyembelihan yang benar, yang disesuaikan, disyariatkan. Ya, yaitu disembelih dengan tujuannya karena Allah, ya tidak untuk kemusyrikan, Pak. Kalau diperuntukkan untuk kemusyrikan juga menjadi haram. Ya, wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah. Kan dulu di zaman Rasulullah orang-orang musyrik di Mekah itu kan mereka menyembelih hewan-hewan sembelihan mereka itu dipersembahkan untuk berhala, untuk patung, di depan patung. Nah, di zaman sekarang juga masih ada orang-orang yang melakukan penyembelihan itu bukan untuk Allah gitu, untuk berhala, untuk karuhun, ya untuk leluhur istilahnya. Iya kan? Masih ada sesajen-sesajen itu. Ini apa bedanya dengan ketika orang-orang musyrik dulu menyembelih hewan sembelihan mereka untuk berhala? Sama aja, suatu kemusyrikan, dan itu haram dimakan, tidak boleh dimakan. Termasuk tadi, ya kita harus bisa membedakan, karena ini bedanya tipis. Ya, kalau hewan itu disembelih dengan penyembelihan yang benar, dia menjadi halal. Tapi kalau hewan itu mati tidak dengan disembelih, ya dengan sembelihan yang benar, itu menjadi haram karena seharusnya menjadi bangkai. Menjadi bangkai. Ya, kan di surat lain kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya contoh-contoh bagaimana bangkai itu, yaitu ada yang tercekik, ada yang jatuh. Ya, ada yang tenggelam, Pak. Gitu ya. Itu juga kaitannya misalnya tentang berburu gitu. Ketika berburu itu kan harus dia niatkan ketika melemparnya itu kan dengan membaca basmalah, itu seperti menyembelih. Ya, ketika dilemparkan si panah itu lalu kemudian si hewan itu mati, ya itu ada cara-caranya memang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara berburu itu. Ketika hewannya mati, dia mati dalam keadaan disembelih dengan benar. Itu dihalalkan. Ya, tapi ketika misalnya diburu hewan itu misalnya tenggelam, jatuh. Kita harus bisa mengetahui si hewan itu matinya itu karena panah kita atau karena tenggelam. Ya, jadi hewan mati itu harus diteliti, Pak. Dia sebab matinya kenapa? Kalau matinya itu karena tenggelam, berarti haram, ya. Karena bangkai. Ya, lagi kurban, mau kurban misalnya sapi, terus kecekik gitu si sapinya itu, dia mati, itu bangkai, Pak, udah nggak bisa dimakan lagi. Karena dia mati tercekik. Gitu. Ada yang mati jatuh mati, itu bangkai, tidak bisa dimakan. Ya, karena tidak disembelih. Jadi bedanya tipis, Pak. Si hewan itu matinya itu oleh sebab apa, itu yang menjadi menentukan halal dan haram. Nah, ketika sekarang banyak orang yang tidak peduli lagi tentang bagaimana makanan itu halal dan haram itu, ini membuktikan sabda Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, saya di zaman akan datang suatu masa, ya, ketika itu orang-orang tidak peduli lagi, tidak memperhatikan lagi tentang hartanya, ya, termasuk makanannya, amin halalin au min haramin, apakah itu adalah dari hal yang halal atau dari hal yang haram. Kebanyakan kan yang penting enak, Pak, dicari itu. Kalau nyari makanan kuliner itu kan yang penting enak. Walaupun mahal, Pak, banyak itu sekarang mencari yang enak, ya. Dia beli aja, ya, tanpa memikirkan bagaimana proses, ya, hingga disajikan makanan itu, Pak. Ya, begitu. Ini adalah hal yang harus dipikirkan oleh kita, hati-hati, ya, di dalam makanan ini, ya, karena masalahnya tadi makanan kita banyak diolahnya, banyak diurusnya oleh orang-orang yang tidak beriman. Misalnya ya perusahaan-perusahaan atau restoran-restoran yang besar itu, Pak, kan itu milik siapa? Ya, lalu bagaimana mereka mengolahnya? Seperti tadi sapi, Pak, hewan, ayam. gitu ya. Belum nanti babi itu kan mereka masukkan ke dalam berbagai macam, ke dalam berbagai makanan, ke dalam berbagai kosmetik, Pak. Masuk itu unsur-unsur babi. Padahal ketika Allah mengharamkan babi, khinzir itu adalah mencakup seluruh apa yang ada di dalam babi itu, tidak hanya dagingnya. Tidak hanya dagingnya. Ya, lemaknya, itu semuanya diharamkan oleh Allah. Ya. Ini baru masalah makanan, Pak, belum hal-hal yang lainnya. Banyak yang perlu diperbaiki. Ya. Silakan Bang kalau ada yang bertanya, tanya saja. Ya. Pernah dengar kita orang muslim dibolehkan makan makanan non kafir. Orang muslim mereka tuh ahli kitab gitu. Ahli kitab. Jadi kita kan tidak tahu dia, misalnya kalau masak kain itu apakah mereka sama syariatnya dengan yang kita lakukan, ya? Apa maksudnya? Ya syaratnya kita yakin bahwa yang diberikan, gitu, untuk memberikan makanan, menghadiahkan makan misalnya dari orang kafir, orang Kristen, ahlul kitab, kita yakin bahwa makanan yang diberikan kepada kita itu halal. Gitu. Kalau misalnya tidak yakin ya jangan. Jadi maksud hadis itu seperti itu. Itu hadis Rasulullah SAW mengatakan la ta'kulu fi apa itu? Aniyati ahlil kitab gitu kan. Janganlah, memang secara asal hukumnya itu ini larangan dari Rasulullah, janganlah kalian makan ya dengan wadah-wadah makanannya orang-orang kafir itu. Ya. Itu asal secara asalnya. Jika kalian tidak mendapatkan lagi wadah-wadah itu, kata Rasulullah, maka cucilah dulu, cuci dulu si wadah itu, lalu kemudian bisa digunakan untuk menyimpan makanan. Itu sebenarnya berkaitan dengan wadahnya di situ. Wadahnya. Kalau dari segi makannya tadi, kalau kita memang yakin yang diberikan oleh orang kafir itu adalah halal, maka kita bisa menerimanya. Tapi kalau kita tidak yakin ya jangan. Apalagi misalnya kita tahu orang si orang Kristen itu dia suka makan babi, suka minum homer, ya, mabuk. Ya itu kan sangat dimungkinkan nanti si bekas-bekasnya atau bercampur gitu ya. Dari babi itu kecampur ke situ ke makanan itu. Ya, wadah-wadahnya itu bekas ada, masih ada tersisa homernya. Gitu kan? Ya, jadi masalah makannya hal yang pertama sesungguhnya yang harus diperhatikan. Ya. Karena kan kata Rasulullah SAW, sebelum melakukan berbagai amal soleh itu, sebagaimana diutusnya semua rasul, Allah memerintahkan ya, kepada semua rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, perintahnya itu kulu minan thayyibat wa malu sholih. Makanlah yang thayyib, yang baik. Ya, kalau yang baik itu sudah pasti halal. Kalau semua yang haram itu sudah pasti tidak baik, Pak. Hobis. Semua yang haram itu udah pasti enggak baik. Ya. Itu sebenarnya ketika Allah mengharamkan ya melarang kita makan ini, melakukan ini, itu sebetulnya kita harus pahami bahwa Allah sama sekali tidak punya kebutuhan terhadap itu. Allah itu maha kaya, Allah itu tidak butuh terhadap ibadah kita. Ya. Ibarat kata kalau tidak ada seorang pun misalnya manusia yang menyembah Allah, apakah itu rugi bagi Allah? Tidak. Tidak mengurangi kekuasaan Dia. Ya, dan ketika semuanya beribadah, apakah akan menambah? Tidak. Ya, jadi Allah tidak butuh terhadap ibadah-ibadah kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat, menurunkan syariatnya kepada kita yang berisi aturan-aturan halal haram, mana perintah, mana larangan, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk kita manusia, yang nanti kemaslahatannya juga akan didapatkan oleh kita sendiri, bukan untuk Allah. Kenapa manusia disuruh sholat? Gitu, karena sholat itu akan bermanfaat, tidak hanya di akhirat. Di akhirat jelas pahala yang Allah SWT sediakan. Ya, di dunia pun dia akan mendapatkan manfaat dari sholat itu. Ya, akan menjadi menyehatkan batin dia, ruhani dia, juga menyehatkan fisik. Ya, coba baca bagaimana penelitian tentang kedokteran ini, kedokteran tentang sholat ini, bahwa sholat itu menyehatkan. Ya, ketika kepala kita ini kalau tidak sholat, Pak, itu kan selalu di atas kepala kita itu. Tapi dengan melakukan sholat, kepala kita jadi di bawah, Pak. Jadi sujud, jadi di bawah. Itu kan akan melancarkan darah-darah yang ke otak itu dengan sujud itu. Ya, yang di mana si darah ini kan ketika kepala kita tidak sujud, dia berat, sulit untuk menyebar dari jantung darah itu sampai ke atas itu kan sulit untuk naik itu. Nah, ketika kita sujud, maka dia akan lancar darah, peredaran darah ini. Ya. Gitu. Banyak sekali, Pak, efek-efek terhadap kesehatan dari ibadah kita. Ya, semua ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, termasuk tadi makan makanan yang diharamkan. Ya, semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Karena di situ ada madorot, ada sesuatu yang berbahaya untuk manusia. Ya. Gitu. Kenapa babi diharamkan? Ya, karena di situ ada bahaya yang sangat luar biasa di dalam babi itu. Ya. Dan bisa diteliti, silakan teliti. Ya, dan apa yang telah ditemukan oleh manusia penelitian itu bukan berarti semuanya sudah didapatkan, semuanya sudah diketahui. Karena ilmu manusia terbatas. Ya, misalnya di dalam daging babi itu ada cacing pita. Ya, lalu mereka mengatakan, oh mungkin ini ya sebabnya kenapa babi diharamkan. Nah, ketika itu kemudian mereka ingin berusaha menghilangkan cacing pita itu. Ya. Nah, ketika cacing pita itu menjadi hilang, apakah kemudian menjadi berubah babinya itu menjadi halal? Kan tidak. Bukan itu saja madorotnya itu. Ada hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Ya, tidak semua hal itu bisa didapatkan, diatasi dengan pemikiran manusia. Makanya karena terbatasnya kemampuan manusia itu, maka Allah memberikan bimbingan. Ya. Banyak sekali madorotnya. Misalnya babi itu kan punya apa ya? Tidak punya rasa cemburu misalnya, Pak, itu akan berpengaruh kepada perilaku manusia. Tidak punya rasa cemburu, coba lihat, Pak, perilaku babi itu gimana ketika ininya di ini oleh yang lainnya, itu nggak ada rasa cemburu. Nah, itu akan bisa berpengaruh kepada perilaku manusia, berbahaya. Ya, tidak punya rasa cemburu itu kan disebutnya gayus oleh Rasulullah. Dan ini berbahaya. Ya, ketika seorang suami tidak marah ketika istrinya diganggu misalnya, atau putrinya digodain oleh orang lain, dia diam saja, membiarkan saja. Ini dayus, orang-orang yang sudah hilang itu bahaya sekali. Ya, bahaya orang seperti dayus itu. Silakan, Pak. Ya. Ya, untuk yang selain Allah. Sekarang kita tahu juga anjing itu dinyatakan juga haram. Nah, menurut ya saya dengar kalau ada misalnya najis gitu kan, kalau di anjing pun kita harus sama sekali dan cuci 7 kali. Kemudian ada di ayat Al-Quran yang nyatakan siapa yang berani mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan untuk kalian. Berarti kan di awal sendiri dia tidak pernah mengharamkan anjing saja. Kenapa tiba-tiba jadi haram? Kalau masalah anjing ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang tidak. Nah, jadi orang yang mengharamkan sampai kepada kesimpulan haram itu memang tidak dengan tegas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun oleh Rasulullah dalam hadis, tidak secara tegas langsung bahwa diharamkan untuk kalian anjing seperti halnya babi. Kalau babi kan jelas hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinzir, jelas babi, hinzir babi. Sedangkan anjing enggak disebutkan secara jelas. Ya, tapi ulama yang mengharamkannya itu, para ulama itu mereka sangat takut kepada Allah, tidak akan berani berbicara sesuatu itu tanpa dasar ilmu. Ya, tidak berani mereka melakukan tadi ya dalam ayat kenapa kan mengharam yang mengharamkan dihalalkan Allah. Nah, mereka berkesimpulan haram itu melalui meneliti dalil-dalil yang ada. Menjadi istinbat, jadi kesimpulan. Jadi mereka menyimpulkan ya dari dalil yang memberikan petunjuk ke sana. Tidak secara langsung tapi ada petunjuk istilahnya. Ya apa dalilnya? Itu tadi ketika Rasulullah SAW mengatakan tuhuru inna ya hadikum idza balagul qalbu ya an ya silahu sab'a marratin ulahu nabi turo. Ya, cara membersihkan wadah kalian apabila dijilat oleh anjing. Beri jilat oleh anjing adalah dengan mencucinya ya 7 kali. Ya, 7 kali ya 7 kali cucian. Ulahu nabi turo, yang pertamanya itu dengan tanah. Pakai tanah dulu lalu kemudian pakai air yang jumlahnya 7 kali. Nah, para ulama memahami dari hadis ini menunjukkan bahwa kenapa harus dicuci. Nah, jadi para ulama berangkat dari pertanyaan kenapa, mengapa. Inilah memahami hadis-hadis itu, dipahami sabda Rasul itu. Ya. Karena mereka memahami tidak semata-mata Rasul melarang kecuali ada alasan. Inilah nanti dipelajari Pak di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu usul fikih, yaitu memahami adanya alasan yang disebut ilat. Alasan kenapa ini dilarang? Alasan kenapa ini disuruh untuk dicuci? Nah, tidak semata-mata disuruh untuk dicuci kecuali memang itu adalah najis. Ya, najis itu adalah yang harus dihilangkan. Najis, yang namanya najis itu berarti kan harus dihilangkan dari tubuh kita, khususnya ketika kita akan melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, juga dihilangkan dari tempat kita pada saat sholat, dari pakaian kita, ya kan? Dari tubuh aja dihilangkan, apalagi kalau dimakan. Itu kan udah mereka berkesimpulan bahwa kalau hewan itu najis. Nah, ketika dia menyebutkan itu liurnya, dia menjilat dari liurnya. Nah, para ulama memahami liurnya itu kan dari mana diproduksinya, dia timbulnya, munculnya dari mana kan liur itu kan dari tubuhnya. Nah, dari situ mereka berkesimpulan, oh berarti menunjukkan bahwa memang tubuh anjing itu najis. Kalau najis sama dengan haram, sudah pasti haram. Nah, dari situ Pak, jadi ulama yang sampai kepada kesimpulan haram